Baik, yang satu ini tergolong artis idolanya Jawa Timur. Artis bertalenta, artis yang banyak penggemarnya. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Tentu ada Ramayana, juga ada Permata Syuting. Siapa dia kalau bukan Iva Berlian. Masih bersama Wong Cowo. gua kan nawa. Iya, satu lagu terbaru barusan bersama Wong Jowo sudah spesial buat semua.